Mitra bisnis Kwikiandi berpandangan, pemerintah sebaiknya tegas serta tidak ragu dalam menjalankan amanat Undang-Undang Minerba tahun 2009 tentang larangan pengusaha tambang lokal maupun asing untuk mengekspor mineral mentah hasil eksplorasinya dari bumi Indonesia. Mengingat, implementasinya berupa kewajiban untuk membangun smelter seperti tertuang dalam peraturan pemerintah tahun 2014, masih memberikan keringanan hingga tahun 2017 mendatang. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, sekarang kita berbincang dengan Kwikiandi. Baik Pak Kwik, kemarin Bapak menyebutkan pemerintah tak perlu takut salah dalam melaksanakan aturan yang sesuai dengan konstitusi, serta didasari oleh semangat untuk kepentingan seluruh rakyat. Nah, apakah memang tidak terbuka peluang untuk terjadi kesalahan fatal? Nah, kalau ada kesalahan, kesalahannya tidak mungkin lah sampai fatal itu. Apanya yang fatal? Dan memang harga yang harus dibayar, investasi untuk the future gitu. Sebab kalau begini terus, urusannya lah dulu waktu merdeka itu mau apa sebetulnya. Mau merdeka itu kan jembatan emas untuk bla bla bla gitu. Atau itu untuk apa merdeka dulu gitu. Kalau begini terus, ditakut-takutin terus, takut mundur lagi gitu. Di tengah jalan, dibiarkan lagi seperti Freeport gitu kan. Nah ya kan lucu gitu. Diakalin terus lah oleh swasta, ditakut-takutin terus. Nah, Pak Kwik, salah satu media Jerman menyebutkan, larangan ekspor mineral Indonesia berpotensi mengguncang kebutuhan mineral dunia. Apakah benar seperti itu? Tidak. Yang menghasilkan ini kan banyak sekali. Afrika segala tidak. Tetapi kalau memang ada pendapat begitu, lebih bagus lagi kan? Berarti posisi tawar kita kuat kan? Wong bahan mentah di tangan kita kok. Kalau kita stop, industri global kacau. Kan seneng kita. Berarti kita orang kuat dong. Jadi, Bapak melihat sebaiknya aturan itu memang tak perlu ditunda, mengingat posisi tawar kita sebagai pemilik mineral sangat tinggi ya, Pak? Tidak usah. Pokoknya stop ya stop, kemudian kesulitan-kesulitan kita menghadapinya bagaimana? Menghadapinya adalah saya mengusahakan ini sendiri. Uangnya dari mana? Utang dari bank internasional. Apa mau? Ya mau yang dijaminkan mineral yang mahal kok. Kedua, saya meng-hire semua dari direktur utama sampai rendahan, saya pilih orang yang terbaik di dunia, tapi saya kasih. Bukan pemilik. Pemiliknya pemerintah. Kok tidak bisa, kenapa? Ada contohnya Malaysia, Sam Darby itu. Sam Darby itu bumn murni Malaysia. Terus di Belanda ada pabrik sangat modern, orang Belanda semua yang memanage, tapi sepenuhnya dimiliki oleh Sam Darby gitu. Demikian Kwikiandi. Benny Rahmadi, Pas FM.